Padamu kekasihku sayang, ku relakan di kau di tangan Ilahi. Semoga cintamu abadi. Tunjukkan cintamu kepadaku agar hati tak selalu ragu. Katakan kemana kau kan pergi dan bila kau akan kembali. Bagiku kau hanya kenangan di hatiku selalu terkenang. Kau tinggalkan aku tersiksa selalu, tiada seorang ku tunggu. Tunjukkan cintamu kepadaku agar hati tak selalu ragu. Kutakan kemana kau kan pergi dan bila kau akan kembali. Bagiku kau hanya kenangan di hatiku selalu terkenang. Kau tinggalkan aku tersiksa selalu, tiada seorang ku tunggu, tiada.